Koro. Butuh biaya. Akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Cintaku juga pada diri. Padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Oh, harapanku bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Tiada bukasi tak akan pernah berubah. Biarlah aku tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Terima kasih buat New Ken Dede. Terima kasih kembali.